الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dawil kitab wa sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hukum sujud as-sahu. Dan kita telah masuki permasalahan yang keempat, yaitu tentang mawdi' as-sujud, di manakah letak sujud sahwi yang kita lakukan. Apakah sebelum salam ataukah sudah salam? Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, la raiba anna al-haditha waradat fi mawdi'i sujudi sahwi ala qismain. Tidaklah diragukan bahwa hadith-hadith yang datang dalam berbagai riwayat yang menyebutkan tentang letak sujud sahwi ada dua bahagian. Ada dua keadaan. Qismun dalla ala masyru'iyyatihi qabla as-salam. Ada satu bagian yang menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. Wal qismul akhar dalla ala masyru'iyyatihi ba'da as-salam. Dan bagian yang kedua yang menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi setelah salam. Dan kedua-dua keadaan ini telah datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya hadis Abdullah bin Buhaynah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengimami salat az-zuhur. Lalu kemudian beliau pada rakaat yang kedua beliau langsung berdiri dan tidak duduk tasyahud. Maka beliau meninggalkan tasyahud yang pertama. Dan para makmum berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyelesaikan salatnya, sementara para makmum menunggu salamnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka beliau pun bertakbir dalam keadaan duduk. Dan beliau melakukan dua kali sujud, yaitu sujud as-sahwi qabla yusallima thumma sallam. Sebelum beliau mengucapkan salam, beliau melakukan sujud sahwi, kemudian setelah itu beliau salam. Maka hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi sebelum salam apabila beliau meninggalkan tasyahud yang pertama. Riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syak walyabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim." Apabila salah seorang kalian ragu di dalam sholatnya, sehingga dia tidak mengetahui apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguan itu. Lalu membangun di atas keyakinan, yaitu menghitung bilangan yang paling sedikit. Lalu setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seorang yang ragu, falyataharra as-shawab falyutimma alaihi thumma yasjud sajdatain. Hendaknya dia mengambil kemungkinan yang besar, yang benar. Setelah itu dia menyempurnakan salatnya, yaitu salam, lalu setelah itu dia melakukan sujud as-sahwi. Nah, dari hadis-hadis ini demikian pula hadis yang lain seperti hadis Abi Hurairah, pada saat beliau mengerjakan salat salah satu dari sholat, apakah itu sholatul zuhur atau sholatul asr, beliau hanya mengerjakan 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu selesai sholat, baru beliau mengingatnya. Barulah beliau mengingatnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan, lalu salam, lalu beliau melakukan sujud sahwi, lalu kemudian salam. Nah, adanya hadis-hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagian riwayat yang menyebutkan sebelum salam, sebagian riwayat menyebutkan setelah salam, yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama tentang di mana letak sujud sahwi dan kapan kita melakukannya, sebelum salam atau setelah salam. Lalu beliau mengatakan walihada qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena itu berkata sebagian para ahli tahqiq, innal musalliya mukhayyarun, bahwa seorang yang salat diberi pilihan, yani silakan baginya, in syaa sajada qabla salam au ba'dahu, apabila dia ingin sujud sebelum salam silakan, atau dia ingin sujud setelah salam juga silakan. Li annal ahaditsa waradat bi kilal amray, sebab hadis-hadis yang diriwayatkan itu datang dalam 2 keadaan tersebut. Walau sajada lil kulli qabla salam au ba'dahu jaza, apabila dia sujud untuk seluruhnya setiap terjadi sahu dia melakukannya, selalu sebelum salam atau selalu setelah salam, hal ini diperbolehkan. Silakan. Qala Zuhri, lalu berkata Zuhri rahimahullah, kana akhiru al-amraini as-sujud qabla salam, bahwa akhir dari apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan sujud sebelum salam. Walhasil dalam hal ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, banyak sekali perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang apakah sujud itu dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Namun yang perlu difahami bahwa perselisihan yang terjadi tentang letak sujud sahwi, apakah sebelum atau sesudah salam, ini perselisihan dalam hal mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal. Oleh karena itu, disebutkan oleh Al-Mawardi, demikian pula An-Nawawi dan selainnya, mereka menyebutkan ijma', ijma' para ulama tentang diperbolehkannya sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Dalam seluruh permasalahan sahwu diperbolehkan sujud sebelum salam atau sesudah salam. Lalu berkata Al-Hafidh, wa innamal khilafu fil afdaliyah. Hanya saja yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah dalam hal mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Dan banyak sekali pendapat para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan asal hukumnya sebelum salam, sebab sujud sahwi bagian dari sholat sehingga dilakukan sebelum salam. Ada lagi sebagian mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya tambahan maka dilakukan sesudah salam, namun kalau mengurangi maka dilakukan sebelum salam. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan dalam Nailul Autar 8 pendapat dari pendapat para fuqaha tentang letak sujud as-sahwi. Namun yang terbaik yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau setelah menyebutkan pendapat-pendapat tersebut, kata beliau, wa ahsanu ma yuqalu fil maqam, dan yang terbaik dikatakan dalam permasalahan ini, innahu yu'malu ala ma taqtadhihi aqwaluhu wa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam min as-sujud qabla as-salam wa ba'dahu, fama kana min asbab as-sujud muqayyadan bi qabla as-salam sajada lahu qabla, wa ma kana muqayyad bi ba'da as-salam sajada lahu ba'dah. Kata beliau, yang terbaik dalam hal mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut adalah mengikuti apa yang disebutkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau disebutkan di dalam hadis itu sujud sebelum salam, maka kita sujud sebelum salam. Dan kalau disebutkan dalam hadis tersebut sujud setelah salam, maka kita sujud setelah salam. Seperti misalnya meninggalkan tasyahud yang pertama dan telah lewat waktunya dan dia mengingatnya di dalam salat. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhainah sujud sebelum salam, maka kita sujud sebelum salam. Demikian pula halnya ketika seorang ragu, dia tidak mengetahui mana yang lebih kuat, maka dia sujud sebelum salam, karena itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang meninggalkan satu rakaat atau dua rakaat misalnya, maka dia menambahnya dan dia melakukan sujud tersebut setelah salam, karena itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang terdapat di dalam hadis, maka itulah yang kita ikuti. Wa ma lam yataqyiduhu bi ahadihima kana mukhayyar. Adapun yang tidak disebutkan kondisinya di dalam hadis, ya, dari keadaan-keadaan sahu yang tidak disebutkan hadisnya, maka dia diberi pilihan. Baina sujudi qabla salam wa ba'dah. Ya, maka dia silakan memilih mau sujud sebelum salam atau sujud setelah salam. Min ghairi farqin baina ziyadati wan naqs. Tanpa membedakan apakah ini dalam hal menambah ataukah ini dalam hal mengurangi. Ya. Lima akhrajahu Muslim fi sahihi. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajdatain." Apabila seseorang menambah di dalam salatnya atau mengurangi, maka hendaknya dia sujud dua kali sujud sahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan sebelum salam atau sesudah salam. Sehingga apabila seseorang menambah atau mengurangi, maka silakan dia sujud apakah sebelum salam ataukah setelah salam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan tempatnya. Sehingga apa yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullahu taala, wallahu taala alam, ini pendapat yang lebih kuat dalam hal ini karena mengumpulkan dalil-dalil yang ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana yang telah kita jelaskan, perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha adalah dalam hal al-afdaliyah, mana yang lebih afdal. Ya, namun kalau seorang ingin melakukan sujud sebelum salam atau sesudah salam, dua-duanya diperbolehkan. Meskipun yang tersebutkan di dalam hadis sebelum salam, dia sujud sesudah salam juga sah, ya, diperbolehkan. Hanya berselisih dalam hal mana yang lebih afdal. Dan yang lebih afdal sebagaimana yang disebutkan, apabila disebutkan dalam hadis sebelum salam, itulah yang kita amalkan. Apabila disebutkan sesudah salam, maka itulah yang kita amalkan. Yang tidak disebutkan dalam riwayat, maka terserah bagi kita ingin melakukannya sebelum salam silakan, atau melakukannya setelah salam, yang demikian tidak mengapa insyaallah taala, berdasarkan keumuman hadis Ibnu Mas'ud, "Idza zada ar-rajul aw naqasa falyasjud sajdatain." Apabila seorang menambah atau mengurangi, maka hendaknya dia melakukan dua kali sujud. Sampai di sini insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.